Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. As-su'al inda akhina Sa'id Husam disebutkan dalam hadis la yadkhulal janna ahadun bi'amalin, seorang tidak akan masuk ke dalam jannah karena amalannya. Di dalam ayat disebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam jannah dengan amalan kalian. Maka di sini seolah-olah ada kontradiksi, ada yang tidak sinkron antara ayat dan hadis. Bagaimana mengkompromikannya Sa'id? Iya. Hadis mengatakan seorang tidak masuk ke dalam jannah karena amalan. Quran mengatakan kalian masuk ke dalam surga karena amalan. Yang benar yang mana ini, hadis atau Quran? Padahal sama-sama wahyu. Nah, wahyu yujib insyaallah. Mana wahyu? Wahyu di. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, takodang, tak jelas. Itu juga banyak pembisik-pembisiknya itu. Maksudnya apa ini? Sayyif labas iblis, bahasanya yang kurang tepat, tapi saya paham maksudnya. Nah, sayyif di dalam ayat dan hadis barakallahu fikum sama-sama di situ menggunakan huruf ba. Iya, di dalam ayat mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ada ba-nya. Di dalam hadis la yadkhulal jannata ahadun bi'amali, ada bi'amali. Nah, maka dikompromikan oleh mereka para ulama, iya. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan di situ iya Syekh Al-Albani mengambil dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ba yang disebutkan dalam hadis itu dengan makna muawwadhah. Ba lil muawwadhah. Syekh Al-Albani membahasakannya dengan tsamaniyah. Nah, muawwadhah itu asal kata dari iwad, ganti rugi. Iya. Kalau Syekh Al-Albani mengibarokannya dengan samaniyah, harga. Jadi seseorang itu tidak masuk ke dalam surga sebagai harga dari amalannya. Nah, artinya surga itu digunakan untuk apa? Membeli amalan seseorang. Iya. Surga itu sebagai harga atau ganti rugi dari amalan. Tidak. Kenapa ikhwan? Karena barakallahu fikum, kalau mau dikalkulasi enggak akan sebanding. Iya. Nikmat jannah dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, sehingga yang dinafikan di dalam hadis adalah barakallahu fikum lil iwad. Iya. Naam, annal amal annal jannah iwadun li amali salih. Atau annal jannah samanun lil amali salih. Nah, itu yang ditiadakan. Adapun yang disebutkan dalam ayat, masuklah ke dalam jannah dengan amalan kalian, ba di sini bermakna sababiyah. Iya, artinya apa? Masuklah kalian ke dalam jannah dengan sebab amalan kalian. Maka itu benar. Iya. Seorang itu masuk ke dalam jannah tentunya ada asbab. Enggak mungkin yang namanya ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba barakallahu. Mesti ada sebab. Barakallahu. Di antara sebab dukhul jannah adalah amalan saleh. Paham ya kan? Nah, iya. Itu tayyib metode dalam menjamak atau mengkompromikan antara ayat dan hadis. Tayyib, kita mulai bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babur rifqi. Bab ar-rifqu. Naam. Ar-rifqu maknanya adalah layyinul janib bil qawli wal fi'li. Layyinul janib bil qawli wal fi'li. Kelembutan dalam menyikapi orang yang ada di sekitarnya. Iya. Baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Itu yang namanya rifqun. Nah, kelembutan dalam bersikap. Baik. Dan ini merupakan salah satu perangai, salah satu sifat yang sangat diharapkan menjadi sifatnya orang-orang muslim dan muslimah. Ya. Terlebih khusus dari kalangan barakallahu fikum salafiyin. Terlebih khusus dari kalangan thullabul ilm. Terlebih khusus para doa. Ya, memiliki sifat ar-rifqu. Ya. Kelembutan dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitar dia. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Iya. Sehingga kita tidak diperkenankan untuk menyikapi, iya, orang-orang yang di sekitar kita dengan barakallahu fikum sikap yang beringas, sikap yang frontal, ya, baru tersakiti sedikit, tapi dia ekspresinya, ya, letupan emosi, luapan amarahnya itu meledak-ledak, ya. Itu harus dijauhi barakallahu. Nah. Ya, apalagi bagi para penuntut ilmu. Barakallahu. Nah. Bagi antum-antum yang merasa punya karakter seperti ini, Ya, mumpung masih di pondok pesantren, belajar untuk merubah sikap. Ya. Orang yang seperti ini kalau dibahasakan dengan istilah sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Sumbunya itu pendek. Jadi kalau tersulut api, dah, langsung meledak. Iya. Karena sumbunya apa? Pendek. Iya. Kena api langsung meledak. Itu namanya orang sumbu pendek. Iya. Kalau sumbu panjang, lama meledaknya, mungkin sampai 2 meter. Iya. Baru 15 menit baru meledak. Nah, gitu ya. Nah. Jadi orang-orang ada yang memang memiliki karakter barakallahu fikum tadi. Iya. Meledak-ledak, meluap-luap. Ada juga yang meletup-letup. Artinya apa? Gampang emosi dan gampang marah. Ya, apalagi sekarang cuaca, masya Allah, ya panasnya luar biasa. Ya, itu juga secara tidak langsung akan memicu, ya, barakallahu fikum emosi antum. Ya, sehingga dengan bab kali ini kita mengharapkan barakallahu fikum bisa memberikan pencerahan, ya, atau inspirasi bagi para thullabul ilm, ya, yang merasa, iya Ustaz, anak enggak tahu akhir-akhir ini gampang sekali emosi Ustaz. Iya. Anak itu rasanya pengen membanting si fulan. Kenapa? Susah diatur Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Nah, piket, ya, semeraut. Iya. Disakan juga sering bikin ulah. Sudah sering. Iya. Sudah saya nasihati Ustaz. Ya. Barakallahu. Sudah saya peringatkan setan B. Iya. Tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Iya, pengen tak remet muka orang itu Ustaz. Nah, itu namanya Ivan. Esmosi. Iya. Yeah. Nah, esmosi barakallahu fikum. Coba minum es teh dulu. Atau minum barakallahu fikum, ya, air putih. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah. Iya. Baik. Esmosinya dan tensinya turun barakallahu fikum. Nah, iya. Anna sumaadin. Manusia itu seperti barang tambang barakallahu fikum. Ya, macam-macam. Ada yang keras, atos, ya. Baik. Atos bahasa mana ini? Bahasa Jawa. Ya. Kalau bahasa Sunda atos lain lagi artinya, ya. Hah? Bahasa Sunda apa artinya? Sudah, iya. Kalau bahasa Sunda, atos itu artinya sudah. Kalau bahasa Jawa, atos itu artinya keras. Barakallahu fikum. Iya. Nah, ini akan menimbulkan kesalahpahaman kalau tidak tahu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ada juga tipe manusia barakallahu fikum yang tayyib, gembur, ya, seperti tanah barakallahu fikum. Ada yang seperti tanah liat, alot, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga kalau kita sebagai seorang petani tentunya harus pandai-pandai dalam mengolah lahan, begitu ya, barakallahu fikum. Nah, begitulah cara kita menyikapi manusia. Iya. Nah, kita itu ibarat jadi petaninya. Gimana mensiasati manusia-manusia seperti itu, barakallahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sempurna bagaimana kita bersikap arifku pada tempatnya. Nah, dan kapan kita harus menunjukkan sikap tegas barakallahu fikum pada tempatnya. Nah, sehingga ini bab yang sangat pas, gitu ya, untuk menenteramkan dan mendinginkan suasana yang barakallahu fikum sudah memanas gitu ya, luar dan dalam barakallahu fikum. Nah, luar panas, dalam juga panas. Nah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah, Abdul Aziz ibnu Abdullah ibni Yahya Al-Qurashi Al-Amiri Abul Qasim Al-Madani. Abdul Aziz ibnu Abdullah ibni Yahya Al-Qurashi Al-Amiri Abul Qasim Al-Madani, thiqatun, dia rawi yang thiqah. Qala haddathana Ibrahim ibnu Sa'ad, Ibrahim ibnu Sa'ad ibni Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Nah, kembali kepada Abdurrahman bin Auf. Ibrahim ibnu Sa'ad ibni Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf barakallahu fikum. Naam. Al-Qurashi Az-Zuhri dari Bani Zuhra. Abu Ishaq Al-Madani. Thiqatun hujjatun tukullima fihi bila qatihin. Nah, Ibrahim ibnu Sa'ad adalah rawi yang thiqah dan dia sebagai hujjah, dan dia diperbincangkan, artinya ada pihak-pihak yang menjarah, ya, ada pihak-pihak yang barakallahu fikum tayyib menyudutkan beliau dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan namun tanpa ada argumen, tanpa ada landasan hujjah, bukti. Nah, kasus seperti ini cukup banyak terjadi di kalangan para rawi. Iya. Mereka-mereka yang diperbincangkan, yang dijarah barakallahu fikum, ternyata tidak terbukti. Naam. Iya, barakallahu fikum. Baik. Karena mungkin data yang sampai barakallahu fikum tidaklah lengkap, atau data yang sampai barakallahu fikum, iya, sudah ada kebohongan dan kedustaan. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Manusia mungkin untuk jatuh dalam kesalahan menghukumi seseorang. Barakallahu fikum. Tayyib. Makanya di dalam bab al-jarh wa ta'dil, barakallahu fikum, itu tidak sembarangan. Iya. Naam. Karena kita bicara tentang kehormatan seseorang, dan kehormatan seseorang muslim sangatlah mahal. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Bahkan Nabi mengatakan lebih terhormat daripada baladikum hadza wa syahrikum hadza. Ya. Naam. Lebih terhormat daripada tanah haram, bulan haram. Barakallahu fikum. Sehingga sangat-sangat tinggi nilai kehormatan seorang muslim. Ya. Apalagi tingkat kehormatan seorang alim. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga untuk barakallahu fikum menjarah, ya, mengungkapkan kekurangannya harus memiliki bukti yang kuat. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Qala an Ibnu Shihabin, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab siapa namanya? Iqbal, Pemalang. Muhammad bin Muslim bin bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Shihab. Nah, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Iya. Terkadang Bukhari menyebutkan Az-Zuhri, terkadang Imam Bukhari menyebutkan Ibnu Shihab. Barakallahu fikum. Naam. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Disepakati akan kemuliaan dan juga kekokohan hafalan beliau. Naam. Jawaza qantarah. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. An Urwah ibni Zubair, dari Urwah putranya Zubair, Zubair ibn al-Awwam. Nah, Urwah tabi'i, sedangkan saudaranya Abdullah ibn Zubair sahabi. Barakallahu fikum. Nah, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, pada suatu hari pernah masuk beberapa orang-orang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang Yahudi bertandang ke rumah Rasul. Rahtun madunal asyarah minar rijal. Rahtun itu adalah rombongan orang di bawah 10. Ya, dari kalangan laki-laki. La yakunu fihim imra'ah. Dan tidak ada perempuan di dalamnya. Itu namanya rahtun. Ya, rombongan yang isinya di bawah 10 laki-laki semua, tidak ada perempuan. Nah, waqila ila arba'ina rajulan. Dan ada yang mengatakan rahtun itu bisa sampai 40. Iya, di bawah 40. Nah, di bawah 40 namanya rahtun. Wal awal wal masyhur. Yang pertama yang lebih masyhur. Rahtun itu rombongan di bawah 10 orang laki-laki semua. Nah. Jadi ada tamu dari kalangan orang Yahudi, ya, bertamu ke rumah Rasul. Faqalu, ternyata ketika masuk mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Iya. Dibuat apa? Dibuat barakallahu fikum lafadznya itu, iya. Diblurkan, tahu blur ya? Enggak jelas barakallahu fikum. Assalamualaikum. Nah, kan? Enggak jelas ini assalamualaikum atau assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Faqalat Aisyah, Aisyah berkata, fafahimtuha, saya ngerti, ini orang nakal ini, Yahudi ini. Iya. Enggak bagus ini. Iya. Barang paham, ini ngomongnya bukan assalamualaikum tapi apa? Assalamualaikum. Nah, artinya assam al-maut. Iya. Mati kalian semua dalam rumah ini. Itu maksudnya. Ya. Kematian untuk kalian semua. Emosi Aisyah. Hah? Ini bertandang ke rumah orang bukan baik-baik, mukaddimahnya, iya. Langsung tembak. Iya. Nah. Enggak ada basa-basi. Iya. Mati semua kalian. Itu kan doanya. Barakallahu. Nah. Langsung Fakultu alaikum assam wal la'nah. Nah, emosi Aisyah langsung dijawab, ya, atas kalian kematian plus laknat. Oh, ada plusnya. Iya. Nah, kalian yang mati plus dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Al-la'nu at-tardu min rahmatillah. Laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Nah. Iya. Dari dalam Aisyah menjawab, Assalamualaikum, waalaikumsalam, wala'nah. Nah, tapi dengan intonasi perempuan ya, barakallahu. Hai. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan respon istri tercinta. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahlan ya Aisyah." Iya, romantis gitu ya. "Mahlan ya Aisyah." Nah, bukan marah-marah enggak. "Mahlan ya Aisyah." Nah. Al-mahl, mahlan ya Aisyah, masdar. Masdarun li fi'lin mahdhufin. Nah. Masdarun li fi'lin mahdhufin. Dia adalah masdar. Apa istilahnya lain dalam ilmu nahwu, Salman? Maf'ul mutlak. Iya. Iya. Ai irfaqi rifqan. Irfaqi rifqan. Karena makna dari al-mahlu itu adalah ar-rifqu. Iya. Nah. Barakallahu fiik. Mahlan ya Aisyah. Baik. Ya. Santun ya Aisyah. Iya. Nah. Jangan terlalu reaktif seperti itu. Iya. Santunlah engkau dalam menyikapi mereka. Dan Rasul menambahkan lagi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Karena Allah itu menyukai sikap lembut dalam setiap perkara. Fakultu, Aisyah masih emosi, enggak terima dia digitukan dia. Nah, tamu kurang ajar. Baru pertemuan itu gimana rasanya ya? Tok tok tok. Assalamualaikum, mati semua kalian. Gitu. Gimana patah kalau ada tamu kayak gitu ke rumah antum? Hah? Tayib, bedil bisa ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi Rasul tidak memberitakan demikian. Tapi Aisyah masih emosi. Ya Rasulullah, awalam tasma' maqalu, wahai Rasulullah. Iya. Apakah Anda tidak mendengar barusan mereka bilang apa? Mereka itu bilang assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Mati semua kalian. Ngomong itu tadi tamunya kita itu. Nah, itu Aisyah menyebutkan alasan kenapa dia bersikap, ya, barakallahu fikum, emosi seperti itu. Sampai ada plusnya tadi, laknat. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad qultu wa alaikum. Ya kan sudah saya balas. Iya. Kan sudah aku balas tadi. Baik. Iya. Nah. Waalaikum. Iya. Dan juga atas kalian. Barakallahu fikum. Nah. Jadi tidak usah disikapi terlalu berlebihan. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adabut ta'amul. Adabut ta'amuli ma'al khusumi wal a'da'i. Di dalamnya terdapat adab, tata krama, sopan santun dalam menyikapi, ya, orang yang berselisih dengan kita bahkan dalam menyikapi musuh-musuh kita. Nah, kita harus tetap bisa menjaga adab. Ya, jangan terlalu reaktif, jangan terlalu cepat ya dalam menyikapi. Tetap ya, barakallikum. Nah, tetap apa Ikhwan? Tetap tenang ya. Baik, barakallikum. Jangan terbawa emosi, barakallikum. Nah, itu dalam adab Islam. Dan ini penting, barakallahu fikum. Ya, nasihat untuk kita semua, khususnya barakallahu fikum ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyelisihi kita. Ya, sama orang kafir saja kita diminta untuk bisa bersikap apa? Santun. Ya. Harus tetap punya adab. Arifu wallid. Apalagi barakallahu fikum dalam keadaan kita harus bersikap sesama muslim. Bahkan bukan hanya sesama muslim tetapi sesama ikhwanuna salafiyin. Iya. Ada beberapa permasalahan yang mungkin kita tidak sepakat dengan dia atau dia tidak sepakat dengan kita. Jangan sampai barakallahu fikum itu membuat kita bersikap ya terlalu over, berlebihan. Ya. Sehingga kita memposisikan dia barakallahu fikum melebihi orang kafir. Barakallahu fikum. Satu lagi bab terkhusus dalam bab yang namanya medsos, media sosial. Entah antum berbicara di WhatsApp, Telegram, BBM atau Facebook, barakallahu fikum bagi yang diam-diam punya Facebook. Naam. Ya, barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum sebagian kita ya tidak merasa. Artinya merasa aman ngomong seenaknya di media sosial itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Menanggapi, merespon barakallahu fikum beberapa permasalahan yang kita tidak sepakat dengan ikhwanuna, dengan teman-teman kita. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Padahal mereka masih dalam lingkaran barakallahu fikum salafiyin. Iya, sehingga keluarlah kata-kata yang barakallahu fikum sangat-sangat tidak pantas bagi seorang salafiyin. Barakallahu fikum. Nah, iya. Goblok, bloon. Apalagi Ikhwan? Iya. Naam, semua kebun binatang nama-nama dia keluarkan barakallahu fikum. Curu, codot. Iya, keluar semua itu dalam medsos dia barakallahu fikum mengatai orang-orang yang tidak barakallahu fikum sejalan dengan dia padahal masih dalam barakallahu fikum lingkaran ahlus sunnah salafi. Ikhwan ya. Nah, terkadang antum merasa enak enggak ada yang tahu karena dia di situ pakai nama samaran. Iya, akunnya pun dia pakai samaran. Barakallahu fikum. Nah, dia merasa enak. Get no ai barakallahu fikum ya dihajar habis-habisan dalam media sosial barakallahu fikum. Naam, ittaqillah ya ikhwan. Iya. Naam. Walaupun mungkin manusia tidak tahu siapa antum sebenarnya tapi Allah tahu. Iya, ucapan antum kotor. Ucapan antum jorok. Iya, ucapan yang sangat tidak pantas kalau itu berasal dari seorang penuntut ilmu. Hati-hati. Ya. Di medsos itu sangat rawan. Dosanya sama saja kalau antum ngomong sama orangnya. Bahkan mungkin lebih. Barakallahu fikum. Nah. Paham ikhwan? Baik. Tapi terkadang barakallahu fikum ada manusia-manusia yang memang kena ya efek dari tindakan dia tadi. Karena untuk masa saat ini barakallahu fikum ucapan-ucapan yang ya menyulut emosi sebagian kelompok atau sebagian pihak itu bisa dipidanakan. Iya, bisa diperkarakan di dalam negara ini barakallahu fikum. Jangan kira orang enggak bisa melacak. Iya, apalagi sekarang itu sudah ada yang namanya barakallahu fikum. Hah? Registrasi yang apa? Harus sesuai dengan KTP Anda. Iya. Sudah banyak kejadian orang-orang yang barakallahu fikum dikejar dan ditangkap oleh pihak berwajib karena dia barakallahu fikum menghina sebagian pihak dan pihak itu enggak terima. Dilaporkan ke polisi. Masuk penjara. Iya. Nah, itu baru di dunia barakallahu fikum. Nah, di akhirat iya. Lebih berat lagi. Paham Ikhwan ya? Nah, sehingga jaga sikap antum. Ya, baik ketika antum di pondok pesantren atau ketika antum barakallahu fikum berada di media sosial. Ya, jangan sok di media sosial. Paham? Ya, jangan merasa antum orang mister misterius. Iya. Nah, karena antum sudah memasukkan semua data yang antum masukkan di dalam akunnya antum. Iya, ingat Allah tahu. Ya. Dan kalau orang yang bersangkutan tidak ridho, begitu ya ridho ya. Nah, bisa saja antum dilacak. Iya, ketemu dapat ya, Pak. Iya, dah dapat. Nah, itu saya nasihatkan kepada para thalabah. Ya. Hati-hati. Jangan sampai antum menjadi orang berikutnya yang menjadi korban. Barakallahu fikum. Nah, ya. Contoh salafun saleh barakallahu fikum, ada mereka bersama al-khasm. Ya. Seperti yang mungkin sebagian antum tahu barakallahu fikum iya. Terjadi dialog antara Sa'id ibn Jubair dengan Husain ibn Abdurrahman. Iya. Ketika Sa'id ibn Jubair berkata, siapa yang lihat bintang jatuh semalam ya? Maka Husain mengatakan apa? Saya. Nah, tapi saya semalam itu bukan sholat karena saya disengat. Kalah, kalah jengking. Terus kamu ngapain? Ya saya minta rukyah sama teman saya. Minta ruqyah. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, "Maha malu ka ala zalik." Loh, kenapa minta ruqyah? Karena ada hadis. Iya, yang sampai kepada kami dari Buraidah bin Hasib dari Ibnu Abbas di mana di situ dinyatakan la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab top ya, melainkan dari penyakit ain dan kena sengatan binatang berbisa. Nah, di situ barakallahu fikum Sa'id bin Jubair tidak menggoblok-goblokkan Husain, tidak membloon-bloonkan Husain, tapi beliau mengatakan ucapan yang sangat indah. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Iya. Bagus. Orang yang dia berhenti, orang yang dia bertindak sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Naam, kamu tahunya sebatas itu. Ya, bagus. Iya, barakallahu fikum. Naam, jadi beliau enggak sok. Sok pintar padahal beliau punya hujah yang lebih kuat untuk barakallahu fikum menghukumi tindakan ya Husain ini tidak tepat. Ya, sangat-sangat tidak tepat minta ruqyah itu akan membuat dia kehilangan apa? Kuota menjadi dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Iya. Nah, kalau orang zaman sekarang, wah itu langsung disikap. Iya. Barakallahu fikum. Nah, makanya mas belajar. Iya. Sebelum macam-macam al ilmu qoblal qawli wal amal. Iya. Padahal dia ya, itu ilmu yang dia ketahui. Barakallahu fikum. Nah, iya. Iya. Tidak, tapi beliau mengucapkan ucapan yang sangat indah. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan, tapi ada hadis. Iya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang 70 ribu umat beliau yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab. Di antaranya apa? Mereka itu tidak minta di ruqyah. Barakallahu. Itu adab. Iya, yang diajarkan oleh salafuna saleh. Ayo kan ya. Nah, itu yang kita harapkan dari antum semua para thullabul ilm. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jaga lisan, jaga sikap, terkhusus dengan ikhwanuna yang tidak sepakat dengan kita. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia masih ikhwanuna, belum ada vonis dari para ulama. Barakallahu fikum. Kalau mereka barakallahu fikum adalah iya, bukan lagi dari kalangan ahlus sunnah atau keterangan dari kalangan asatidah, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan disikapi terlalu berlebihan. Kalau kita lihat barakallahu fikum luar biasa. Iya. Nah, di media sosial itu. Iya, ucapan-ucapan yang kita bikin geleng-geleng kepala. Barakallahu fikum. Nah. Mungkin orang-orang awam juga enggak sampai segitu ngatain orang. Barakallahu fikum. Yang tadi karena dia merasa di media sosial itu dia enggak akan ada yang tahu siapa dia sebenarnya karena dia memalsukan iya identitasnya. Nah, ingat, iya Allah tahu. Iya. Barakallahu fikum. Ucapan kamu yang keji, ucapan kamu yang kotor itu diketahui oleh Allah Jalla Rabbuna. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga itu sikap yang perlu kita belajar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Masih ada beberapa fawaid, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala bisawab. Kecukupan kami di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.